lapar dia tertawa, perutnya lapar dia nyengir kuda. Dari barat sampai ke timur, dari kulon jalan ke wetan, badan melarat hitam kejemur, dia naik kuda merana, akhirnya dia tunggang sepeda.